بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهد الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، أشهد أن محمدا عبده ورسوله، صلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، أما بعد. Kita melanjutkan insyaallah dari perkataannya siapa? Hah? Syekhul Islam Ibnu Taimiyah. Hah? Nukil dari siapa ini? Dari? Hah? Syekhul Islam Ibnu Taimiyah. Lihat halaman sebelumnya, qala Syekhul Islam bi makna qawlihi اتخذوا أحبارهم ورهبانهم أربابا من دون الله. Kemudian beliau mengatakan bahwa alladzina attakhadhu ahbarahum wa ruhbanahum arbaban min dunillah arbaban haitsu ata'uhum fi tahlil ma harramallahu wa tahrim ma ahalallahu fayakununa 'ala wajhin. Apa itu? Ya. Lanjutannya, dari kalamnya beliau, yaitu beliau mengatakan, wa amma man qallada shakhsan, ya situ ya, duna nadhirihi bi mujarrati hawahu. Berkata rahmat ta'ala, yang artinya, dan adapun orang yang taklid kepada seseorang duna nadhirihi, orang yang taklid kepada seseorang duna nadhirihi, yakni orang tadi yang ditakliti di bawah kedudukan dia, ditakliti sekedar cuma mengikuti hawa nafsunya. Wa nasarahu biyadihi wa lisanihi, yang dijadikan tempat untuk bertaklid dibelah dengan tangan dan lisannya. Min ghairi ilmin anna ma'ahu al-haqqah, tanpa ilmu bahwasanya bersama orang tadi itu ada kebenaran, artinya tanpa mengetahui tentang kebenaran yang ada pada dia. Yang penting cuma membela orang yang dijadikan tempat untuk bertaklid. Fahada min ahlil jahiliyah, ini termasuk dari kalangan ahlul jahiliyah, itu namanya taklid dengan membabi buta. Karena dia yang dikagumi, yang diagungkan, ya sudah, tidak peduli. Yang dikagumi dan yang ditakliti ini bersamanya ada kebenaran atau sebaliknya. Maka yang penting dibela dengan tangan dan lisannya, tanpa ilmu. Tanpa ilmu tentang kebenaran yang ada pada orang yang ditakliti tadi. Ini termasuk dari kalangan ahlul jahiliyah. Wan kana matbu'uhu musiban lam yakun amalu sholihan. Dan sekalipun taruhlah matbu yang diikuti tadi, yang dijadikan tempat untuk bertaklid, kok ternyata memang mendapatkan kebenaran. Kebetulan benar. Kebetulan yang dibela tadi ternyata kok benar. Itu lho juga bukan amalan dia tadi, amalan yang soleh. Amalan orang yang tadi taklid bukan termasuk yang soleh. Jadi engkau membela orang yang kau anggap benar tanpa ilmu dari dirimu. Tapi ternyata yang kau bela ternyata benar. Itu pun amalan kamu bukan termasuk amalan yang soleh. Kenapa? Karena engkau beramal tanpa ilmu. Karena natijanya, hasilnya engkau itu beramal tanpa ilmu. Cuma sekedar kebetulan saja. Orang yang kau bela ternyata benar. Maka ini bukan termasuk amalan yang soleh. Maka itu berarti kan taklid tadi enggak menjadikan orang itu kemudian terpuji. Wa in kana matbu'uhu mukhti'an kana asiman. Dan sebaliknya, jika yang diikuti, yang dijadikan tempat untuk bertaklid ternyata salah, maka yang taklid tadi dia berdosa. Pasti dosanya. Contohnya kaman qala bil qur'ani bi ra'yihi fa nasaba faqad akhta'a wa nakhta'a fa litabawa maq'ada minan nar. Sebagaimana orang yang berkata dengan ra'yunya saja apa yang dia dapat tentang Al-Qur'an, artinya sebagian ayat Al-Qur'an dia tafsirkan dengan ra'yunya melulu. Kalau memang tafsirnya tadi itu salah, dia berdosa. Kalau benar, dia juga salah. Kalau kok tafsir dia itu salah, benar, bain asoba. Benar pun juga salah. Kenapa? Karena cuma dengan ro'yu mulu tanpa ilmu. Tapi jika dia salah, baliklah bawa, maka supaya dia menduduki tempatnya di neraka. Supaya dia menempati tempat duduknya di neraka. Jika dia salah. Nah. Kenapa dikatakan fa'in asaba faqad akhta'a? Kenapa? Karena tanpa menyandarkan kepada dalil. Ya kan? Karena apa? Kok tanpa dalil? Ujungnya, natijanya dia menisbatkan perkataan kepada Allah tanpa dalil. Ya kan? Fa'adha minal kabair, termasuk dosa besar. Bagaimana menisbatkan perkara kepada Allah tanpa dalil? Bagaimana aku dikatakan tanpa dalil? Karena cuma dengan ro'yunya saja. Mampum itu? Dan termasuk dosa besar. Kenapa? Karena diancam oleh Allah Ta'ala. Wa antakul alallahi ma'ala ta'lamun. Lebih besar daripada syirik. Dan kau mengatakan pada Allah Ta'ala, kau nisbatkan kepada Allah Ta'ala suatu perkataan, apa yang kalian enggak punya ilmu? Ilmunya. Ini tingkatannya setelah disebutkan si syirik. Nah, maka itu taklid pun ya seperti itu situasinya, kondisinya. Qalu haula'i min sinsimani az-zakat allati taqaddama fil wa'id. Dan mereka-mereka itu termasuk sejenis mani az-zakat, orang-orang yang tidak mau membayarkan zakat. Dengan alasan apa? Dulu Rasulullah yang mengambil zakat dari kami. Sementara Rasulullah sudah meninggal, selain beliau enggak boleh mengambil zakat. Khudh min amwalihim shadaqatan tutahhiruhum. Khitab ini untuk siapa? Untuk Nabi. Khudh, ambillah wahai Nabi dari sebagian harta mereka sebagai bentuk shadaqah. Nah, yang bisa membersihkan dosa-dosa mereka, kitabnya kepada Nabi. Oh, tiba-tiba selain Nabi mau mengambil pula Abu Bakar, khalifahnya Nabi, dia bukan Nabi. Maunya tidak mau menyerahkan zakat. Kenapa? Karena yang mengambil bukan Nabi. Itu namanya apa? Tafsir Quran dengan ro'yunya sendiri. Nah, maka dikatakan, wa ulai min sinsimani zakat. yang mana telah lalu tentang ancaman terhadap perbuatan menghalangi membayar zakat. Wa min jinsi abdi dinar. Dan termasuk juga dari sejenis sebagai hambanya dinar, maknanya bakhil. Apa makna hamba dinar? Dia adalah bakhil. Harta yang diberikan oleh Allah kepada dia yang seharusnya itu dengan harta yang diberikan oleh Allah kepada dia, dititipi harta tadi. Harta itu adalah ariyah. Cuma pinjaman dari Allah, titipan dari Allah Ta'ala. Dia harus menunaikan hak-haknya titipan tersebut. Sampai disebut dengan abdu dinar, budaknya dinar. Maknanya karena bakhil. Karena sifatnya orang yang diberi rezeki oleh Allah semakin banyak, dia semakin merendah kepada fuqara. Banyak menggunakan hartanya dalam membela orang-orang yang butuh. Tadit. Siapa lagi? Itu tiga orang itu. Umar. Jangan main-main. Kan ketika dia bakhil dengan hartanya, maka dikatakan abdu dinar, kata Nabi. Coba bayangkan. Yang menggelari dia adalah abdu dinar adalah seorang Nabi, seorang Rasul. Utusan dari Allah Ta'ala. Wa mayantiku anil hawa in huwa illa wahyu yuha. Utapan beliau bukan keluar dari hawa nafsu. Melainkan dia adalah apa yang diucapkan, wahyu yang diwahyukan kepadanya. Maka betapa pedasnya ucapan ini bagi seorang yang bakhil. Wa abdi dinar wal qatifa wal khamisah. Abdi dirham, abdul qatifa, abdul khamisah. Dari jenis-jenis pakaian. Ini semuanya maksudnya adalah bakhil. Maka perhatikan dalam mensikapi harta ini, sahabat radhiyallahu anhum, di antaranya adalah Abdullah bin Mas'ud. Di antaranya adalah seandainya harta ini turun kepada dia, yang diinginkan oleh beliau adalah menjadi orang yang derma. Kalau kemiskinan, menjadi orang yang sabar. Semuanya adalah ibtila dari Allah Ta'ala. Kaya ataupun miskin semuanya adalah ibtila. Ujian dari Allah Ta'ala. Fa'inna dhalika lam ahbal ma'ala ma'na'ahu min ibadatillahi wa ta'ati wa sorabdan lahu. Kenapa dikatakan abdu dinar? Maka sesungguhnya tatkala dia mencintai harta. Ma'na'ahu. Harta tadi apa? Kubul mal. Cintanya kepada harta menghalangi dirinya dari mengibadah Allah Ta'ala, menghalangi dirinya dari taat kepadanya, maka menjadilah hamba bagi harta tadi. Jadi harta yang sampai kepada dirinya tidak digunakan untuk beribadah kepada Allah. Di antaranya adalah sifat muasat, membela orang-orang yang butuh dengan hartanya. Maka menjadilah hambanya harta. Demikian beliau menafsirkannya. Maka dalika haula'i, demikian juga mereka. Fayakunu fihim syirkun asghar, maka pada mereka ada syirik kecil. Walau minal wa'id bihasabi dalika. Jadi hubbul mal termasuk syirik asghar. Melampaui batas dalam cinta terhadap harta ada syirik asghar. Bakatilka ya haul ayya fayakunu fihim syirkun asghar. Maka bagi mereka ada ancaman bihasabi dalik sesuai dengan cintanya terhadap harta. Tengok di sini. Orang biasanya mencela ketika orang itu enggak pandai kerja. Kerja kok orang ngono ae, kapan untuk duit? Kapan untuk duit kerja ngono tok ae? Tapi juga enggak melihat bahwasanya orang yang dengan cerdiknya dia bekerja mengumpulkan harta enggak bisa mensikapi harta sesuai dengan sikap syar'i, maka mendapatkan ancaman sesuai dengan cintanya terhadap harta. Ini juga perkara yang tercela. Ya kan? Cuma banyak manusia itu memandang ketika dia bekerja enggak butuh duitnya, kadang-kadang dicela karena kurang cerdik dalam mengurus kerjaan. Tapi orang yang kadang terkumpulkan pada dirinya harta ketika enggak dibelanjakan dengan cara yang benar, kadang tidak terasa. Maka dikatakan walahum minal wa'idi, bagi mereka mendapatkan ancaman sesuai dengan kadar cintanya terhadap harta, bihasabi dzalik. Abul hadis, dalam sebuah hadis, inna yasir ya'sirkun. Inna yasiro, yasir maknanya apa? Tipis. Yasir berarti tipis. Sesungguhnya tipisnya riya adalah syirik. Bagaimana kalau tebel? Bagaimana kalau tak tebel? Riya tadi. Ya kan? Hadis ini sahih. Hadis ini sahih. Ya, punya antum gimana yang taliknya sahih? Ya. Ya kan? Terus gantulan ceritanya. Di sini sahihun juz'un min hadisin tawilin rawahu Ibnu Majah dalam kitab An-Nafaqah. Wasnadu dhaifun kama fis sahihah. Begitu. Enggak ada. Enggak ada. Jilid 4. Nomor hadis 185. Awakhadz al-Hakim min tarikin akhar wa qala sahihul la ilaha illallah wa wafaqa dhahabi wa huwa kama qala wa rati nahd sadid wa rati rasulullah kepada nahd sadid halaman 329. Ada yang punya talik seperti itu? Enggak ada. Ada. Seperti itu. Dikatakan apa di situ? Sahih. Aywa. Saya punya tali seperti itu, pakai pensil punya saya. Dulu ini kita belajar ketika di Pakistan, sekitar 28 tahun yang lalu, kalau nggak 27 tahun yang lalu ini. Kecil, tulisan kecil-kecilnya nggak ketara. Berarti taliknya ada yang lengkap seperti punyanya Pak Dadang. Yang lain? Nggak ada. Baik. Jadi di sini adalah hadis sahih, inna sirra riya adalah asir kana sahih. Wa hada mabsutun inda nusus latifiha talaqul kufri wasyirki ala katsirin min adzunub. Dan perkara ini adalah terbentangkan, maksud dibentangkan di beberapa nas yang di dalamnya nas tadi itu ada ungkapan kufur dan syirik atas banyak dari perkara-perkara dosa. Artinya, banyak perkara-perkara dosa diungkapkan padanya kekufuran atau syirik. Nah itu. Jadi perkara-perkara dosa, banyak sekali diitlakkan terhadapnya kekufuran dan kesyirikan. Intah habis nukilan dari Syekhul Islam rahimahullah ta'ala. Bapak ya kawan, ini sebagai bentuk ilmu yang perlu dijadikan catatan, diingat. Dosa-dosa kadang juga bisa diungkapkan padanya kekufuran dan kesyirikan. Maka dikatakan, fiha itlaqul kufri wa syirki ala katsirin min adz-dzunub. Dan beberapa dalil ini, khusus ada ungkapan kufur dan syirik diterapkan pada banyak dari perkara-perkara dosa. Baik. Seperti tadi cinta harta melebihi batas sampai haknya orang-orang yang punya hak tidak tersalurkan. Maka itu perhatikan. Kadang kita mendengarkan orang yang omongannya orang awam. Ya kan? Khawatir nanti kalau dapat harta banyak enggak bisa menyedekahi. Ini ucapan benar tadi orang awam. Karena fitnah. Harta itu fitnah. Wa qala Abu Ja'far bin Jaririn fi ma'na qaulillahi ta'ala wa taj'aluna lahu andadan ay wa taj'aluna liman khalaqa dhalika andadan wa humul akifatu akfa. Andad maknanya kuf'un, jamaknya apa? Kuf'un, akfa'un, salam gitu ya, benar. Abu Ja'far bin Jarir berkata dalam menafsirkan firman Allah Ta'ala, wa taj'aluna, dan kalian menjadikan bagi Allah anda dan tandingan-tandingan. Apa makna ayat ini? Dan kalian menjadikan bagi yang menciptakan hal itu, kalian bikin baginya, untuknya, terhadapnya, tandingan-tandingan. Siapa mereka tandingan? Nadir, nudoro, sekutu-sekutu, semisal-semisal. Menarijal, dari berupa orang-orang. Tuti'unahum bima'asillahi ta'ala. Kalian taati para nudorok tadi, orang-orang yang semisal dengan Allah tadi, kalian taati dalam maksiat-maksiat kepada Allah Ta'ala. Bayangkan di sini, mentaati selain Allah Ta'ala dalam perkara dosa, ini terhitung sebagai tandingan bagi Allah Ta'ala. Tuti'unahum fi ma'asillah, yakni rizal tadi. Kalian taati mereka dalam bermaksiat kepada Allah Ta'ala. Kultu berkata sahabat Rahman bin Hasan rahmat ta'ala wa kama huwal waqi' min kasirin min ubadil kubur. Kama huwal waqi' sebagaimana faktanya, itu namanya waqi'. Kama huwal waqi' sebagaimana faktanya dari banyak manusia dari kalangan ubadil kubur. Kenapa dikatakan ubadil kubur? Yani mereka menjadikan tandingan-tandingan bagi Allah. Jadi kuburan yang orang-orang yang dikubur tadi dijadikan tandingan bagi Allah Ta'ala. Pemutakhaduha andadan lillahi ta'ala. Kuburan-kuburan yang dikeramatkan itu, yang dikubur di dalamnya dijadikan tandingan bagi Allah Ta'ala. Kenapa? Karena banyak sekali mereka nazar untuk yang dikubur. Ya kan? Meminta kepada yang dikubur sebagai perantara kepada Allah Ta'ala. Inilah yang terjadi. Maka dikatakan kama huwal waqi', sebagaimana faktanya. Sebenarnya yang terjadi dari banyak dari kalangan mereka, para orang-orang yang dikatakan ubat, penyembah kuburan. Kuburan disembah. Bagaimana bentuk menyembahnya? Seperti nadar untuk yang dikubur. Dipanggil, dimintai agar menjadi perantara antara dia dengan Allah Ta'ala. Ini dikatakan menyembah kuburan. Baik. Kita lanjutkan ayat yang baru yang dibawakan oleh beliau, Syekh Muhammad bin Abdul Wahab rahimahullah ta'ala. Wa minan nasi mittakhidu min dunillahi andadan yuhibbunahum kahubillahi. Walladzina amanu asyaddu hubban lillah. Qala al-Imam Ibnu Katsir rahimahullah ya dzukurullahu halal musyrikinnya fihi fid dunya wa ma'a apa? Wa ma'a lahum fil daril akhirah. Perhatikan di sini. Al-Imam Ibnu Katsir rahimahullah menyebutkan, Allah menyebutkan keadaannya orang-orang musyrikin. Musyrikin Nabi. Memberi kembali kepada mana siapa? Bi? Kembali kepada siapa? Memberi ini? Siapa? Zakaria? Al-Musyrikin Nabi. Memberi ini kemana rojiknya? Allah na'am. Ahsan. Allah menyebutkan keadaan orang-orang yang menyekutukan dengan Allah. Keadaannya di dunia. Wa ma'alahum. dan tempat kembalinya, ma'al tempat kembali, marji. Tempat kembalinya mereka di rumah akhirat, yaitu di hari akhir nanti. Di mana marjinya musyrikin? Di neraka. Tempat kembalinya musyrikin adalah di neraka. Ma'al. Ma'al maknanya marji. Tempat kembali. Di hari akhir, di neraka. Hayya suja'alulillah andana, di mana mereka menjadikan tandingan-tandingan bagi Allah. Apa pun andat? Amsal wa nudara. Nudara, sama kata nadir. Ya'budunahum ma'ahu. Wa yuhibbunahum kahubbihi. Mereka mencintai tandingan-tandingan tadi. Mencintai dan mengibadai bersama Allah Ta'ala. Mereka mencintainya seperti cinta kepada Allah. Mencintai tandingan tadi seperti cintanya kepada Allah. Kahubbihi. Seperti cintanya kepada Allah. Wa wallahu la ilaha illahu. Dan dia Allah adalah tiada sesembahan yang berhak disembah kecuali dia. Wala niddalahu. Tidak ada tandingan. Tidak ada lawan. Tidak ada tandingan baginya. Wala syarika. Dan tidak ada sekutu. Ya kan? Ma'ahu wala tidak ada sekutu. Bersamanya Allah Ta'ala. Wafis sahihin. An Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu annahu qala qultu ya Rasulullah ayyu dhanbi a'dhamu dalam sahihain Bukhari dan Muslim. Dari Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu bahwasanya beliau mengatakan, kata beliau, ya Rasulullah, dosa apa yang paling terbesar? Qal anta ja'ala lillahi niddan. Kau jadikan tandingan itu bagi Allah. Ini masalah apa? Masalah uluhiyah. Wahuwa khalaqaka, sedangkan dia adalah pencipta bagimu. Dialah yang menciptakan kamu. Tauhid adalah masail ar-rububiyah. Anta ja'alillahi niddan adalah masail al-uluhiyah. Wahuwa khalaqaka masail al-rububiyah. Jadi dosa apa yang paling terbesar, kata beliau, kata Abdullah bin Mas'ud, katanya, anta ja'alillahi niddan, kau jadikan tandingan bagi Allah, sedangkan dia adalah yang menciptakan kamu. Mahfum di sini. Jadi syirik adalah dosa yang paling terbesar. Wa qalu allazina amanu sattu hubban lillah wal hubbihim lillahi ta'ala wa tamami ma'rifatihim bihi wa tawqirihim wa tauhidihim la yusyrikuna bi syai'a. Dan mereka-mereka yang beriman dan orang-orang yang beriman lebih dasar cintanya hanyalah untuk Allah. Ditafsirkan, dan dikarenakan cintanya mereka hanyalah untuk Allah dan sempurnanya pengetahuan mereka tentang Allah dan tentang juga apa? Sempurnanya penghormatan mereka terhadap Allah, sempurnanya tauhid mereka terhadap Allah, maka tidaklah mereka menyekutukan dengan Allah sedikit pun. Bal ya'budunahu wahdahu wa tawakkaluna alaihi wa yalza'una fi jami'i umurihim ilaihi. Bahkan hanyalah mereka tadi orang-orang yang beriman cuma mengibadahi Allah tok, bertawakal hanyalah kepada-Nya. Bersandar dalam seluruh urusan mereka hanyalah kepada Allah Ta'ala. Summa tawa'adda ta'ala al-musyrikin nabihi. Kemudian Allah mengancam. Allah Ta'ala mengancam orang-orang yang menyekutukan dengan Allah. Zalimina li'anfusi. Mereka orang-orang yang mendzalimi diri mereka sendiri dengan syirik. Bidzalika bi syirik. Faqala ta'ala walau yara adz-dzalimi walau yara alladziina dzalamu. Ya kan? Sisi siapa dzalamu? Maksudnya kufar. Dan jikalaulah orang-orang yang kafir tadi melihat id yarauna al-adab, tatkala mereka menyaksikan siksaan, barulah mereka berkata annal quwwata lillahi jami'a. Baru mereka di situ ngomong bahwasanya kekuatan nyalah hanyalah milik Allah. Seluruh kekuatan hanyalah milik Allah Ta'ala. Tatkala mereka menyaksikan langsung siksaan, barulah di sana mereka mengakui bahwasanya benar-benar kekuatan hanyalah milik Allah tok seluruhnya. Qala ba'duhum, Sebagian mereka dari kalangan para ahli tafsir mengatakan takdirul kalam lau ayanul azab ala alimu hina idin annal quwata lillahi jami'ah. Sebagian ahli tafsir mengatakan takdirul kalam, penentuan kalam ini seandainya kalau diwujudkan, seandainya mereka ayanu ayana yu ayinu menyaksikan langsung, namanya ayana. Seandainya mereka menyaksikan langsung terhadap siksaan. Perhatikan ya Ikhwah, sebagian mereka yang atau kawan-kawan yang mungkin kurang mufradat, tolong dicatat. Itu sebagai bentuk upaya untuk mengangkat darinya suatu kebodohan. Lau ayana, padanya fa'ala. Dan saat dikalulah mereka, orang-orang kafir tadi dikatakan dolamu, menyaksikan langsung terhadap siksaan, la'alimu sungguh pasti mereka mengetahui di saat itu, bahwasanya kekuatan hanyalah milik Allah seluruhnya. Ai annal hukma lahu wahdahu la syarika lah, yaitu bahwasanya hukum hanyalah miliknya Allah, tak tidak ada sekutu bagi Allah dalam hukum ini. Fa inna jami'al asya tahta qahrihi wa ghalabatihi. Kenapa? Karena seluruh segala sesuatu adalah tahta qahri, di bawah kekuasaan Allah. Wa sultani, di bawah kerajaan Allah Ta'ala. Qahr, ghalabah sama saja. Maknanya satu. Sultan kekuasaannya. Wa inna Allah syadidul adab. Sungguh Allah adalah benar-benar syadidul adab. Maha dahsyat siksaannya. Kama qala ta'ala, sebagaimana telah berfirman, fa yaumidin la yu'adzibu adzabahu ahad wa la yusiku wasaqahu ahad. Maka pada hari itu enggak ada. Wa la yu'adzibu adzabahu ahad. Jadi enggak ada seorang pun yang menyiksa seperti siksaannya Allah. Demikian juga enggak ada seorang pun yang memiliki wisak seperti Allah, enggak ada. Seorang pun enggak punya kemampuan. Wala yusiku wasaqahu ahad. Yaqulu law alimu ma yu'anuna hunaka. Yu'anun yajidun. Yajidun. Seandainya mereka itu mengetahui apa yang mereka dapati di sana di hari akhir. Wa ma yahillu wa ma yaqa'u. Seandainya mereka mengetahui apa yang mereka dapati di sana dan apa yang terjadi mengena mereka, fihim, menal amri, berupa perkara yang fadi, yang sangat besar, mengerikan, al-mungkar. Perkara yang mengerikan, fadi al-mungkar, mengerikan, ahal-ha'il, benar-benar perkara ini besar. Menakutkan. Ala syirkihim wa kufrihim, lantahau ammahum fi minat dolal. Ya ini syirik, ini dolal. Yakni sekalulah mereka mengetahui apa yang mereka dapati di sana dari di neraka. Dan mereka mengetahui apa yang terjadi menimpa mereka. Berupa perkara yang besar mengerikan. Dikarenakan atas kesirikan mereka dan kufurnya mereka. Sungguh mereka akan berhenti dari apa yang mereka berada di dalamnya. Berupa dolal, yaitu syirik. Nah, maka itu iman kita inilah Yahwa yang menghentikan dari syirik ini. Karena kita yakin bahwasanya akan terjadi di sana nanti tentang akibat syirik ini berupa siksaan tadi. Bukan cuma sekedar cerita dalam Al-Quran, dongeng. Tapi benar-benar kita yakin akan terjadi. Maka kita dengan keyakinan ini dan iman ini, maka kita berhenti dari syirik. Khawatir, takut akan apa yang telah Allah sebutkan dalam Al-Quran berupa ancaman. Suma akhbar an kufrihim bi'awanihim. A'wan. Wa tabarru'il matbu'ina minat tabi'in. Kemudian Allah Ta'ala memberitakan tentang kekufuran mereka. Terhadap bi'a'wanim. Terhadap apa? Penolong-penolong mereka di dunia. Jadi orang-orang yang dulu dianggapnya sebagai penolong mereka, nanti di akhirat mereka akan mengkufurinya. Para pengikut akan ingkar terhadap. Cuma akhbaran kufrihim bi'awanihim batabaru ilmat bu'in minat nabi'in. Artinya, para pembesar nanti akan ingkar, akan berlepas diri dari para yang dulu mengikuti di dunia. Bayangkan, Nah ini. Jadi di alam akhirat nanti akan terjadi apa yang Allah beritakan berupa orang-orang yang kita jadikan pengikut, jadikan apa? Jadikan ikutan, jadikan pembesar di depan kita dalam kebatilan ini nanti akan ingkar, akan berlepas diri dari orang yang mengikutinya. Apa di situ? Faqala ta'ala ittabara alladziina tubi'u. Ittabara alladziina tubi'u. Tatkala orang-orang yang diikuti berlepas diri. Minal ladziina tabau, dari orang-orang yang mengikuti. Tabarat minhumul malaikah. Alladziina kaanu yazumunahu yazumuna annahum ya'budunahum bid-daril dunya. Para malaikat diantaranya berlepas diri dari orang-orang yang dulu mengklaim bahwasanya dulu mereka menyembah malaikat di dunia ini. Fataqulul malaikat, maka malaikat berkata, tabarra'na ilaika ma kanu iyyana ya'budun. Kami berlepas diri kepada engkau ya Allah. Benar-benar dulu mereka bukan menyembah kami. Ya kan? Tapi menyembah. Syayatin. Pada ketika mereka menyembah setan. Nah. Jadi para malaikat pun yang dulu diibadai di dunia berlepas diri nanti di akhirat. Wa yaqulun subhanak anta waliyuna min dunihim. Maha suci Allah, maha suci Engkau ya Allah, Engkau adalah wali kami, anta waliyuna. Engkau adalah yang mengatur semua urusan kami. Aku cukup bermuwalat kepada Engkau ya Allah. Min dunihim. Jadi selain dari bukan berwalah kepada mereka. Balkanu ya'budun al-jinna aktsarum bihim yu'minu mu'minun. Bahkan mereka dulu mengibadai jin. Mereka kebanyakannya beriman dengan jin. Wal jinnu aidan yatabarra'una minhum wa tanasau apa ini? Wayan tasiluna. Iya. Min ibadatihim lahum yakfurun. Nah. Yakfurun. Yakfuruna. Jin juga berlepas diri dari mereka. Jin juga kufur dari apa yang pernah mereka lakukan mengibadah jin. Nah. Ini ya, perhatikan. Ini kabar yang wajib dipercaya, wajib diperhatikan oleh seorang yang mengaku muslim. Apalagi Quran berada di hadapannya, dibaca. Tapi kadang tidak diperhatikan. Cukup dengan taklid, Quran berada di hadapannya, dikira sudah mengikuti Al-Quran, tapi bukan mengikuti Al-Quran. Ini kebanyakan manusia. Quran dihafal. Ya kan? Betapa banyak ma'at-ma'at taklid Al-Quran dihafal. Tapi apakah diperhatikan sesuai dengan kemauan Al-Quran tentang apa kandungannya? Ini yang sangat jarang. Perhatikan catatan kaki nomor 1. Qala al-Imam Ibnu Katsir fi tafsir suratil Qasas. Wa qalu ta'ala wa qala alladziina haqqa 'alaihim al-qaul. Ya'ni sayatin wal maraddah wa tu'at ila al-kufr. Wakaladnya hak alaihimul qaul, dan mereka-mereka yang telah terwajibkan terkena ancaman dari Allah Ta'ala. Siapa mereka? Hak alaihim adalah apa? Wajib alaihimul qaulu. Wajib alaihimul wa'idu. Yang memang pas kena ancaman, mereka-mereka yang telah benar-benar kena ancaman dari Allah Ta'ala. Di akhirat nanti dia bilang, yakni syayatin dan maradda wa du'at ilal kufur, setan-setan. Dan setan maradda yang terkutuk. Dan para penyeru yang berkampanye kepada kekufuran. Du'at. Para penyeru, para orang-orang yang berkampanye kepada kekufuran. Apa mereka katakan? Rabbana. Haul illadina agwayna agwayna hum kama agwayna. Rabbana haula illadina agwayna agwayna hum kama agwayna. Tabarokna ilaika makanu ya iyana ya'budun. Tengok di sini. Mereka yang dulu, wahai Rabb kami, yang telah kami sesatkan, mereka kami sesatkan sebagaimana kami sesat. Begitu, tapi sekarang kami berlepas diri kepada Engkau ya Allah. Dulu bukanlah mereka mengibadai kami. Yang kami sesatkan itu benar-benar kami sesatkan itu sebagaimana kami sesat. Kami sesatkan mereka itu sebagaimana kami sesat. Artinya benar-benar nyontoh kami. Cuma sekarang kami berlepas diri ingkar. Bukanlah mereka kepada kami dulu mengibadai. Mengibadai jin katanya. Fasaitu alaihim annahum aghwawhum. Tengok. Mereka para sayatin dan para setan yang kena laknat, kena kutuk, para dai kepada kekuburan, berbicara terang-terangan nanti di akhirat kepada Allah Ta'ala, bersaksi atas mereka bahwasanya mereka benar-benar telah anam agwauhum, benar-benar memang setan-setan yang menyesatkan mereka. Summa tabarra'u, lalu mereka berlepas diri dari ibadahnya mereka kepada mereka. Artinya, yang dulu diibadai di dunia, dulu disesatkan, di akhirat nanti dia akan berlepas diri dari tata aturan yang mereka dulu kerjakan di dunia. Berupa mengibadai mereka dari selain Allah Ta'ala. Maka apa untungnya mengikuti alul batil? Tidak ada pembelaan. Wadu'atul al-kufurhum min bani Adam. Tengok. Tadi wadu'atul al-kufur, para da'i kepada kekufuran, para orang-orang yang berkampanye kepada kekufuran, siapa mereka? Hum min bani Adam. Mereka adalah dari anak keturunan Adam. Miman kanu ru'asa'a wa suyukhon. Yang dulunya di dunia mereka adalah para ro'is, para pembesar-pembesar. Para pemimpin-pemimpin dan para syekh-syekh. Li'ulaikal gawin. Pemimpinnya dan syekhnya mereka-mereka orang-orang yang sesat tadi. Jadi doa tilal kufur ini adalah para pembesar, para masayikh mereka, orang-orang yang sesat. Ada orang-orang satu punya masayikh, punya pembesar. Contohnya apa? Ke ashabit turuq as-sufiyah, seperti bos-bosnya tariqah sufiyah. Pembesar-pembesar tarekat sufi yang dulu digede-gedekan di dunia, termasuk du'at ilal kufur. Penyeru kepada kekufuran, haddasani rabbi an qalbi. Bercerita. Nah, haddasani apa? Qalbi an rabbi. Bercerita. Hatiku dari Rabbku langsung. Ini adalah para pembesar kufur. Nah, para pembesar kekufuran. Di sini dikatakan apa? Kasabit turuk sufiyah. Baina alladziina zayyanu li muridihim ma matbu'ihim syirka wal kufra billahi wa rasuli. Sungguh mereka para pembesar tadi itu yang menghiasi-hiasi, mempoles untuk murid-murid mereka, para muridi. Murid itu bahasa Arab, murid. Enggak tahu. Li muridihim, murid itu bahasa Arab. Antum murid, ini murid semuanya. Antum kira murid di bahasa Indonesia itu? Murid di bahasa Arab. Limuridihim, muridun. Itu murid-murid. Muridun, murid-murid. Muridun satu, muriduna. Banyak murid. Jadi para pengikut-pengikut tadi dihiasi oleh para pembesarnya. Yaitu apa? Syirik dihiasi menjadi ketaatan. Kufur dihiasi menjadi ketaatan. Kufur terhadap Allah dijadikan ketaatan. Kufur terhadap Rasul dijadikan ketaatan. Syirik kepada Allah dijadikan ketaatan. Inilah yang diperhias oleh para pembesar untuk murid-murid mereka. Tengok. Fa'inna mu'alatnya jayyanu limuridihim. Para pembesar tadi memberikan hiasan-hiasan kepada murid-murid mereka, para pengikut mereka. Wa matbu'ihim sama saja. Asyirka. Fa inna asasa turukihim as-syaitaniyah. Ay ya'budal muridu syaikhahu. Fa inna asasa turukihim as-syaitaniyah itu tersenat ternyata. Gimana bahasanya, Haidar? Apa? Kenapa? Khobar? Masa khobar? Khobar itu apa? Khobarnya ya ayak budal murid ini khobarnya. Ba'inna asasat turukihim asyaitoniyati. Sesungguhnya asas toriko mereka toriko syaitonia itu loh. Sesungguhnya landasan-landasan toriko-toriko syaitonia. Toriko-toriko mereka yang toriko syaitonia ini. Asasnya apa? Ayak budal muridu syekhohu. Agar seorang murid menyembah syekhnya. Dengan bi'anwa'i ta'zim wal khuf. Jadi landasan-landasan toriko syaitonia ini yang dimiliki oleh mereka. Apa landasannya? Agar mereka itu si murid. Agar si murid menyembah syekhnya dengan macam-macam pengagungan. Dan juga menyembah syekhnya dengan cara takut kepada syekhnya. Lebih daripada kepada Allah. Wa'tiqadi annahu jasusu qalbi. Dan agar si orang murid itu punya keyakinan. Bahwasanya syekhnya itu adalah jasusnya hatinya si murid. Belum tahu? Jadi seorang murid itu merasa hatinya itu sudah diketahui oleh siapa? Oleh? Apa? Oleh? Syekhnya. Nah itu namanya. Jadi gurunya itu ibaratnya oleh seorang murid. Dia mengetahui apa kata hatiku. Nah. Apa? Jadi gurunya itu sudah mengintai hatinya si murid ini kemana-kemana ini tahu. Sehingga dia enggak berani untuk menyelisih walaupun sedengkal pun. Apa yang telah dicekokkan kepada murid, wes enggak bisa ditinggalkan. Takut, mari katakan. Jadi asas toriko syaitonianya para bos tadi, apa sasnya ayya budal muridu sayhawu bi anu ta'dimi wal khawfi wa tiqadi annahu jasusu qalbihi. Seorang murid punya keyakinan bahwasanya syekhnya itu adalah jasus hatinya. Ai anu ya'lamu ma fi qalbihi. Seorang guru diyakini oleh seorang murid tahu tentang hati isi hati dirinya. Nah, kan mari kan yadkhulu wa yakhruju wal muridu la yas'ur. Gurunya bisa keluar, bisa masuk ke dalam hatinya, sedangkan si murid tidak terasa. Wal muridu la yas'ur. Ini diantara keyakinannya orang-orang sudah gandrung dengan tariqah sufiyah. Hah? Mabum? Dan ini kok masuk bener? Digede-gede no. Ini gak percaya patah kok nanggone. Wong-wong kuwi. Wa ana qabla an yadhkurallaha yastahdiru syekha fi qalbihi wa ana qabla an yadhkura. Siapa balnya yadhkur? Siapa balnya yadhkur? Haidar? Siapa balnya yadhkur? Siapa tadi Zakaria? Siapa balnya yadhkur? Ayub? Mana? Ayub Buna? Wa annahu qabla an yadhkura Allah. Siapa fa'ilnya yadhkur? Murid. Bahwasanya sebelum murid itu zikir kepada Allah, dia menghadirkan hati syekhnya di hatinya. Antum tahu, dalam musala kecil di petiin sana, pernah saya salat di sana, di kiblat itu gambarnya syekhnya. Bodoh gebluk. Nah, syekhnya itu ditaruh di kiblat. Pernah saya masuk di musala di petiin sana. Soalnya orang sufi. Gambarnya seorang saya itu di kiblatnya persis ini loh. Di mihrab di taruh situ. Kenapa? Karena dia kalau mau sholat itu ingat apa? Saya dulu. Makanya kita enggak heran. Tidak masuk dalam rumahnya orang sufi. Di sana sebelah kanan kiri di atas apa ruang tamu. Ada gambar para masayikh kibar dari kalangan. Bos-bos sufi. Sufi ya. Benar enggak itu Mas Darwis? Iya. Nah kadang gambarnya Khomeini. Seperti orang partai, ya kan pengagum tokoh partai di ruang tamunya dipasang pajang apa? Tokoh partainya, ya kan? Badal gebluk. Nah, tunggu badal gebluk. Goblok bahasa Jawa, sapa sugihan kuwi artine sesuk-sesuk panas koper. Saya kudu ngerti jelasno. Tengok. Jadi dari sebelum si murid ini zikir kepada Allah, dia menghadirkan sehnya di hatinya. Wa yu'adzimunahu bi'anwa'il ta'ah. Mereka para murid mengagungkan para kibar tadi, para pembesar dengan macam-macam ketaatan. Al-amya, taat yang taat buta namanya. Bi'anwa ta'ah al-amya ahya'an wa amwatan, taat buta. Nah, ngerti amya? Buta. Ta'ain mun'anas. Amya ini juga sifatnya. Mu'anas amya. Buta. Nah, ahyan wa amwatan. Ya kan? Ya, ini dalam kebaikan, dalam kemaksiatan semuanya ditaati. Ini bongkoan, borongan. Taat borong? Borongan. Taat kepada seorang saya tadi borongan. Ya kan? Apik, elek, baik, bagus, baik, jelek. Semuanya apa? Ditaati. Semuanya borongan, amya. Hidup dan mati. Makanya matiku apa dari si fulan, mati uripku apa dari si fulan. Ayo. Kayak orang protot metu kau nyeri petengi mbok ni langsung daftar nak organisasi, mati urip melok organisasi. Ayo. Ya kan? Mati urip melok organisasi. Borongan ning sing ini. Mati urip borongan hidupnya untuk organisasi. Nah. Ini tengok. Maka kama huwa mudawanan fi kutubim. Ucapan tadi yang diceritakan sudah mudawan. Sudah tertulis di kitab-kitab mereka. Min surutil murid. Wa ma yusumunahu al-ahd al-wasiq. Ya ini bay'ah. Di antara syarat-syarat menjadi murid. Murid-murid yang setia. Dan apa yang mereka namai dengan al-ahd al-wasiq. Ini bay'at. Ahd al-wasiq adalah baik. Bay'at. Nah kalau itu orang-orang sufi, mereka itu punya bayat. Ini kemelebu sufi ya, orang dino ya gak dibayat. Jadil kenyoh. Ini gak percaya. Nah kalau bono li setahun, orang tahun gak langsung di ikat dengan bayat. Janji setia itu namanya bayat. Sumpah setia itu namanya baik bayat. Watajidu aktara hadal kubr. Wadzalal fikutu bisa'arani. Dan kau mendapati kebanyakan kebanyakan dari kekufuran dan kesesatan ini adalah dalam kitabnya Sa'arani. Nah, wa amma ayatu suratil ahqaf fa innaha sharihatun fi annalladziina yakfuruna bisyirkil musyrikin hum min ibadillahi sholihin alladziina takhaduhum nasu aliyatan ba'da mautihim fattakhadhu quburahum awsanan wa ma kanu yuhibbuna dhalika wa la yardaun min amsal al-husain wa ikhwati wa abi wa abna'i wal imam syafi'i bi misr wa abi hanifa wa abdul qadir bi baghdad wa nahwihim. Fa'innahum yatabara'una yawmal qiyamah min ula'ikal musyrikin. Nah, tengok. Ada pun ayat-ayat dalam surat Al-Ahqaf. Maka sungguh ayat ini gamblang. Bahwasanya mereka-mereka nanti adalah kufur. Akan mengkufuri syiriknya musyrikin. Artinya orang-orang yang baik akan mengkufuri syiriknya musyrikin. Mereka pada dasarnya adalah hamba-hamba Allah yang soleh. Yang dijadikan oleh manusia sebagai sesembahan dari selain Allah Ta'ala setelah mereka meninggal. Dan kuburan mereka dijadikan berhala. Dan mereka enggak mencintai hal tersebut, enggak meridainya. Orang-orang soleh enggak mencintai, enggak meridainya dengan apa yang mereka buat. Contohnya di antara orang soleh adalah seperti Husain dan saudaranya, wa ikhwati dan saudara-saudaranya, bapaknya Husain, Ali maksudnya. Dan anak-anak mereka dan Imam Syafi'i di Mesir, Abu Hanifah dan Abdul Qadir di Baghdad dan yang lainnya. Mereka nanti akan berlepas diri pada hari kiamat nanti dari mereka musyrikin. Maafum itu. Enggak rido. Artinya dibikin sesembahan dari sana mereka enggak rido. Akan berlepas diri. Ini yakin. Ya kan? Karena mereka enggak rido. Untuk dijadikan sesembahan dari selain Allah Subhanahu wa taala. Ini adalah kalam dari Syekh Muhammad Hamid Fikir Ta'ala. Ta'liq terhadap ayat tersebut. Dan di sini diridhoi oleh Syekh bin Bas rahimahullah ta'ala. Dan lanjutan dari penjelasan ayat ini. Ya, kita baca pada waktu yang datang. Alhamdulillah.